وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئته وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-80 dan setelahnya dari surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keyakinan orang-orang Yahudi tentang hari kiamat. Mereka mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka karena dosa-dosa kami illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, terus bagaimana? Mereka mengatakan iya, kalian kaum muslimin yang menggantikan kami di dalamnya. Baik, ini namanya pengakuan sepihak. La ilaha illallah, ini menjadi keyakinan mereka bahwa mereka dengan dosa yang mereka miliki cukup beberapa hari saja, setelah itu masuk surga. Baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala lan taib wa qala al yahud wa nasara la yadkhulu al jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini keyakinan dua agama ini yang dianut oleh pengalutnya. Pengalutnya mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali dia orang Yahudi atau orang Nasrani. Ini pengakuan yang mereka akui sendiri. Kalau di ayat ini yang kita baca, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, kita tidak akan disentuh oleh api neraka atau tidak diadab kecuali beberapa hari saja. Kul attakhadtum indallahi ahda, maka diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, apakah kalian memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini, bahwa hanya beberapa hari saja kalian diadab, setelah itu Anda masuk surga? Baik, adakah perjanjian? Mana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taurat yang mengatakan demikian? Coba mari. Karena Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Wa la yukhlifullahu wa'ada. Baik. Kalau di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala qul attakhadtum 'indallahi ahda fala yukhlifullahu wa'ada, maka Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Kalau memang Allah mengatakan dan kalian telah melakukan perjanjian dengan Allah bahwa kalian betul-betul hanya beberapa hari saja dalam api neraka, sudah, itu yang akan terjadi. Tapi kalau tidak ada, maka jangan pernah berangan-angan. Baik. Kula takhatum indallahi ahda, fala yukhlifallahu ahda. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Am takuluna allahi ma la ta'lamun. Bahkan kalian ini sungguhnya mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Kalian hanya mengada-ada. Kalian hanya melakukan kedustaan dan kalian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketentuan ketetapan Allah SWT tetap berlaku. Tetap berlaku. Apa? Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khathiyatuhu fa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Inilah yang menjadi ketentuan Allah SWT, berlaku di semua umat tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Bala man kasabat sayi'atan wa ahatat bihi khathiyatuhu. Siapa yang melakukan jahimah, dosa, kesyirikan, kekufuran dan dosa-dosa ini telah menguasai dirinya dari semua sisi. Wa ahatat bihi khathiyatuhu. Semua dosa telah terkumpul padanya. Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka mereka lah orang-orang yang akan menghuni neraka, kekal di dalamnya. Baik. Mereka-mereka ini pelaku kesyirikan. Orang Yahudi melakukan kesyirikan, dosa yang paling besar adalah syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Mereka menyembah Allah, menyembah Uzair juga, meyakini Allah memiliki anak. Ini kekufuran. Menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menentang rasul yang diutus kepada mereka. Kekufuran. Baik. Kemudian mereka melakukan banyak kesalahan-kesalahan seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sedikit sekali di antara mereka yang istiqamah di atas jalan para rasul. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathiyatuhu fa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Siapapun, kalau ini yang terjadi padanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, kekal dia di dalamnya. Hum fiha khalidun. Dosa-dosa telah menguasai dia, menyelimuti dia. Baik. Ini angan-angan dari kalangan Yahudi bahwa dengan dosa yang mereka miliki, kekufuran, kesyirikan yang mereka jalankan, mereka akan tetap masuk ke dalam surga. Diadab menurut mereka hanya beberapa hari saja, setelah itu masuk surga. Wallahu musta'an. Kalau memang ada perjanjian dengan Allah, maka janji itu akan dijalankan. Dan kalau tidak, maka berlaku semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ahatat bihi khathiyatuhu, siapa yang melakukan sayyi'ah, kejelekan-kejelekan, dan dia telah dikuasai oleh kesalahan dan dosanya, ulaika ashabun nar fiha khalidun. Kemudian Allah mengatakan alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kebalikannya, dan siapa yang beriman kepada Allah, membenarkan rasul, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri dari maksiat-maksiat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. Atadaiman abada, terus menerus, tidak pernah henti-hentinya. Masya Allah. Walladzina amanu wa amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ini senantiasa ada. Setiap Allah menyebutkan penghuni neraka, Allah akan menyebutkan penghuni surga dengan kriterianya masing-masing. Terus bagaimana bisa Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini berangan-angan masuk surga padahal mereka telah melakukan banyak kesalahan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, "Wa idz akhadna mitsaqa Bani Israel." Ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, perjanjian yang betul-betul muakkadah, dikuatkan dan diteguhkan, dikokohkan perjanjian ini. Baik. Masya Allah. Apa itu? Allah ta'budu illallah. Untuk kalian tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Diwajibkan kepada kalian untuk berlaku baik terhadap kedua orang tua. Ihsan, ini juga mereka langgar. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin, berbuat baik kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wa qulu lin nasi husna, perintah dari Allah untuk berkata-kata kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Wa aqimus salata wa atuz zakah, tegakkanlah oleh kalian salat, ya salat yang ma'ruf untuk mereka, karena setiap kaum tata caranya masing-masing. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Zakat juga berlaku di antara umat-umat sebelum kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka diperintah dengan perintah-perintah ini, tsumma tawallaitum, kemudian kalian semuanya berpaling. Berpaling dari perintah ini, kalian tidak mengindahkannya, tidak menjalankannya. Kalian disuruh bertauhid, kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh birrul walidain, ternyata durhaka terhadap orang tua. Masya Allah. Disuruh berlaku ihsan, ternyata isaah yang kalian lakukan, kejelekan-kejelekan. Berlaku buruk terhadap kekerabat, terhadap kerabat, anak yatim. Barakallahu fikum, bahkan memakan harta anak yatim. Barakallahu fikum. Mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sam'una al-kadhib akaluna lis-suhd. Mereka orang-orang Yahudi, sam'una al-kadhib, suka mendengar-dengar berita dusta. Akaluna lis-suhd, suka memakan harta-harta haram. Dan apa anak yatim, riba. Wa qulu lin-nasi husna, perintah untuk berkata-kata baik kepada orang-orang, ini juga mereka langgar. Masya Allah. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kebanyakan di antara kalian berpaling setelah itu. Illa qalilan minhum, kecuali sangat-sangat sedikit di antara kalian. Demikian juga yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat sedikit di antara orang-orang Yahudi, sedikit sekali. Barakallahu fiik. Sehingga kalau masuk Islam di antara mereka itu sangat-sangat heboh. Padahal mereka tahu, mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab mereka. Mereka paham mengerti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang membawa mereka untuk kufur, tetap di atas kekufurannya, penentangannya adalah hasadan. Baik. Hasad, hasad min indi anfusihim. Baik, demikian juga Abu Jahal kita katakan hasad, hasad terhadap Rasulullah dan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini ketika beberapa kali didapati mengendap-endap di malam hari untuk mendengar-dengar bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ditanya, engkau melakukan ini sebenarnya yang dibawa Muhammad ini benar atau tidak? Benar atau tidak ini? Kata Abu Jahal, benar. Benar yang dibawa oleh Muhammad ini. Akan tetapi perseteruan kita, persaingan kita dari sejak dulu Bani Makhzum dan Bani Hashim, dari sejak dulu kalau mereka memberi makan, kita juga memberi makan. Kalau mereka melakukan, mereka menyembelih dan membagi-bagi harta, kita juga melakukan hal yang sama. Persaingan ketat dari sejak dahulu kala. Nah sekarang ketika mereka mengatakan fina nabiyun, tidak mungkin kita mengatakan fina nabi, karena kenabian tidak bisa diusahakan dan diupayakan. Itu kehendak dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata orang nantinya ketika kita mengikutinya? Subhanallah, hasad. Inilah yang menjadikan dia tidak mau ikut. Baik. Hasad dan yang diambusin. Maka di sini katakan Allah Subhanahu wa taala, illa qalilan minhum, illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Baik. Kecuali sangat sedikit di antara kalian yang tetap di atas ajaran ini, di atas kebenaran ini, kecuali barakallahu fiik. Ini kebanyakannya tentunya mu'ridun. Wa antum mu'ridun, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni tetap tetap terus-menerus di atas penyimpangannya, di atas kesalahan dan kekufurannya, wa iyyadu billah. Baik. Ini nasihat untuk kita barakallahu fikum kaum muslimin, untuk tidak sama seperti orang-orang Yahudi perangainya. Setelah kita mengetahui barakallahu fikum bahayanya kesyirikan, bahayanya kekufuran, bahayanya maksiat, tidak berlaku barakallahu fikum pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala secara umum tidak berlaku kalau memang orang tersebut berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikhabarkan dari awal, sejak awal, bahwa mereka Bani Israel adalah kaum yang diunggulkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum-kaum yang lainnya. Tapi kalau mereka membangkang barakallahu fikum, mereka berlaku kufur, mereka tetap dengan kesyirikan, maka tidak ada harga dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap berlaku barakallahu fikum, siapa yang beriman maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang kufur maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada majelis Subhanahu wa taala. Hamdika syukur la ilaha illa anta. Thank you.